Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Barakulah fikum. Wa ikhwani hafidhani wa hafidhakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang masih pembahasan tentang Asma'ul Khamsah. Nah, masih membahas tentang syarat-syarat Asma'ul Khamsah. Setelah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, syarat-syarat Asma'ul Khamsah di'rab dengan irofak dengan waw, dinasab dengan alif, dijer dengan ya. Syarat yang harus terpenuhi pada semuanya adalah antakuna mufradatan, wa antakuna mukabbaratan, wa antakuna mudhafatan, wa antakuna idhafatuha li ghairi ya'in mutakallim. Empat syarat yang harus ada pada semuanya. Sekarang kita masuk pembahasan tentang syarat yang khusus. Qala asy-syarih wa amma asy-syurutu allati takhtassu bi ba'diha duna ba'din fa minha anna kalimata fuka la tu'rabu hadzal i'raba illa bi syarti an takhluwa minal mimi. Adapun syarat-syarat yang khusus dengan sebagiannya tanpa sebagian yang lain, maka diantaranya adalah kata fuka. Bahwasanya kata fuka ini tidaklah di'rab dengan i'rab ini, yaitu rofak dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya, kecuali dengan syarat hendaklah dia kosong dari mim, ya, bukan famun. Nah, mulut itu kan bahasa Arabnya famun. Nah, syaratnya fuka ini termasuk Asmaul Khamsah adalah dia tidak diakhiri dengan mim, harus kosong dari mim. Falau ittasalat bihal mimu u'ribat bil harakatid dhahirati. Kalau seandainya kata fuka ini bersambung dengan mim, maka dia di'rab dengan harokat-harokat dhahirah. Rofak dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Takul, kamu katakan contohnya, hada famun hasanun. Nah, ini mulut yang bagus. Perhatikan i'rabnya. Hada mubtada. Ini ringkasnya ya, kalau mau di i'rab lebih detailnya, ha ulitan bih da ismul isyarah mabniyan ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Nah, famun khabarun marfu'un bil mubtada. Ini khabar mubtada marfu'un bihi wa alamatu raf'i dhamma dhahira ala akhirih. Hasanun sifatuhu. Maat. Sifat dari famun. Wa sifatun marfu'i marfu'un misluh. Sifat atau naat bagi isim marfu', marfu' yang semisalnya. Wa alamatu rafi dhamma dhahira ala akhirih. Contoh yang nasab. Wa taqulu ra'aitu faman hasanan. Ra'aitu fi'il fa'il. Ini i'rab ringkasnya. Faman maf'ulun bihi mansubun bil fi'li wa 'alal asah wa 'alamatu nasbi al fathah dhahira 'ala akhirih. Hasanan sifatun li faman wa sifatul mansubi mansubun misluh wa 'alamatu nasbi al fathah dhahira 'ala akhirih. Contoh yang majrur, wa taqulu nadartu ila famin hasanin. I'rabnya nadara fil madin mabni 'ala sukun liittisali bi dhammir rafa' mutaharrik wa ta dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli rafin fa'il. Ila harfu jarin famin ismun majrurun bi ila wa alamatu jari al kasratu dhahiratu ala akhirihi wal jar wal majruru muta'alliqan bil fi'li nadhara. Jar majrur ila famin berkaitan dengan fi'il nadhara. Hasanin sifatun li famin wa sifatul majruri majrur mislu wa alamatu jari al kasratu dhahira ala akhirihi. Tabarakallahu fikum. Ini ketika dia bersambung dengan mim, maka i'rabnya dengan harokat dhahirah, dhammah, fathah, kasrah. Qala wa da syartun zaidun fi hadhil kalimati bi khususiha ala syurutil arba'ati allati sabaqa dzikruha. Ini adalah syarat tambahan pada kata ini, yakni pada kata fuka secara khusus atas tambahan atas syarat-syarat yang empat yang telah berlalu penyebutannya. Qala wa minha syarat tambahan yang lainnya anna kalimata dula tu'rabu hadzal i'raba illa bi syartain. Bahwasanya kata dzu tidak di'rab dengan i'rab ini, yang dimaksud dengan i'rab ini adalah i'rab asmaul khamsah, rafa dengan wau, nasab dengan alif, jar dengan ya, kecuali dengan dua syarat tambahan. Al-awwalu an takuna bi ma'na sahib. Yang pertama adalah dia bermakna sahib yang memiliki. Ya, antakuna dzu bermakna sahib. Dzunya bermakna pemilik. Dzu ilmin, pemilik ilmu. Dzu malin, pemilik harta. Sebutan dalam ta'liq barakallahu fikum. Qala Ibnu Aqil rahimahullah fi syarhi liqaul Ibnu Malik rahimahullah in suhbatan abana. Berkata Ibnu Aqil rahimahullah dalam syarahnya terhadap alfiyahnya Ibnu Malik. Ibnu Malik mengatakan dalam alfiyahnya in suhbatan abana. Dhu jika memiliki makna suhbatan, ini sahib. Ai in afhama suhbatan. Jika dhu tadi memiliki makna suhbah, memiliki. Waktara zabidhalika an dhu ta'i'iyah. Dhu ta'iyah. Fa'innaha la tufimu suhbatan. Dan dijaga dengan keterangan ini dari dhu ta'iyah. Kenapa? Karena dhu ta'iyah adalah dhu yang tidak memiliki makna suhbah. Wahia bimana alladhi. Dhu ta'iyah adalah dhu al-mausulah. Ya, dhu mausulah bimana alladhi. Fala takunu mislu di makna sahib. Nah, fal takunu mabniyatan. Maka dhu ta'iyah ini, dia tidak seperti dhi yang bermakna sahib, dhu asmaul khamsah, tapi dia mabniyah. Hukumnya mabni. Wa akhiruha al-wawu raf'an wa nasban wa jarran. Akhirnya mesti wawu baik rafa, nasab atau jar. Contohnya apa? Nanti akan disebutkan di sini. Ja'a dhu koma, ra'aitu dhu koma, marartu bi dhu koma. Nah. Intaha min syarhi Ibnu Aqil. Wa qala al-Hamidi fi hasyiyati 'ala al-Qafrawi ay la alladhi wa illa kanat mabniyatan. Berkata al-Hamidi terhadap hasyiahnya dalam hasyiahnya atas Qafrawi. Qafrawi punya syarah terhadap matan al-Ajurumiyah juga. Ai yakni bukan la yang bukan la bukan alladhi, dhu yang bermakna alladhi. Karena dia mesti mabni. Contohnya, ja'a dhu koma. Nah, ro'aitu dhu koma. Marartu bi dhu koma. Nah, fa'ilun mabni ala sukun, fi mahalli rafin, wal jumlah ba'da silatun. Baik, wasani, syarat yang kedua untuk dhu, syarat tambahan yang kedua untuk dhu, ayyakun alladhi tudhafu ilaihi, ayyakuna alladhi tudhafu ilai isma jinsin dhahirin ghairi wasfin. Hendaklah isim yang diidhafahkan kepadanya adalah isim jenis dhahir, bukan sifat. Disebutkan dalam ta'liq qala al-Hamidi nomor 5 cetakan saya. Qala al-Hamidi ala hasyatul kafrawi huwa ma sadaqa 'alal qalili wal katsiri kal mal. Isim jenis adalah isim yang bisa dipakai untuk sedikit ataupun banyak seperti harta. Wa qala Yasin fi hasiyati 'alal faqihi. Berkata Yasin dalam hasiyahnya atas faqih al-faqihi punya syarah terhadap mutammimah al-Jurumiyah. Al-muradu biqaulim an tudhafa ila ismin jinsin ma yuqabilu sifah. Kama qala al-Fahama ad-Dimamini fi syarhi tashil. Summa naqala ad-Dimamini mimma lafdu wa'lam. An al-murada bismil jinsin ma yuqabilu sifah. ay al-mustaq. Yang dimaksud dengan ucapan mereka diidhofahkan kepada isim jenis. Isim jenis adalah lawan dari sifat. Sebagaimana berkata fahama dimamini dalam syarah tashil. Kemudian beliau menukil dari at-Timamini yang lafadznya, dan ketahuilah bahwasanya yang dimaksud dengan isim jenis adalah yang lawan dari sifat, ay al-mustaq, lawan dari mustaq. Walihada sahha qawluhu ba'da dzalika dhahir. Oleh karena ini bisa benar ucapannya setelah isim jenis dhahir. Ay qawluhu ismu jinsin dhahir. Fala yuqalu dhu aqil. Maka tidak bisa dikatakan dhu aqil. Aqil sifat. Nah. Wa 'allala dzalika tsumma qala dimamini wa qad tawahama ba'dul aghbiya'i annal murada bismil jinsi annakirah. Dan sungguh telah salah sebagian orang-orang bodoh bahwasanya yang dimaksud dengan isim jenis adalah nakirah. Wastashkala bisababi hadzal wahmi al-fasidi ma waqafil hadis. Dan menjadi iskal dengan sebab pemahaman ini yang rusak ini, apa yang terdapat dalam hadis antasila darahimak. Wa ghaba anhu mawadi'a fi tanzil. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Antasila darahimak. Dan telah hilang darinya, ini tidak luput darinya tempat-tempat dan makron banyak diidhofahkannya kepada isim ma'rifat. Wallahu dzul fadlil 'adzim, tadi darahimak juga ma'rifat. Dzul arsyil majid, dzil qaul, dzil jalali wal ikram, intaha. Naam, intaha kalamuhu mufarraqan. Intaha bilafdihi, wandur kalam asyari Muhammad Muhyiddin an ibn Abdul Hamid fi hasiyati ala Qatar wa ala ibn Aqil. Ghairi wasfin, qala al-Khudari fi hasiyati ala ibn Aqil, qalu ghairu sifah ay nahwiyah, sifat secara nahwu. Yang dimaksud dengan sifat secara nahwu adalah ya al-mustaq, isim mustaq. Ya, isim mustaq seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha. Fala yuqalu dhu fadhil. Maka tidak boleh dikatakan dhu fadhil. Karena fadhil sifat isim fa'il. Wa in kana jami'ul mustaqati asma' jenasin. Walaupun semua mustaqat, isim-isim mustaq adalah isim jenis. Ammal ma'nawiyah kal ilmi wal karami fatudhafu ilaiha. Adapun yang ma'nawiyah seperti ilm, karam, maka bisa diidhofahkan kepada dhu ini. Dhu ilmin, dhu karamin. Wa innama yasluhani binafsihima lil wasfi. Falam yabqa illa ismul jinsi. Naam, wal mustaq wal jumla yasluhani bi nafsihima walil fasfi. Naam, al mustaq dan al jumla keduanya ini bisa untuk sifat, maka tidak tersisa kecuali isim jenis saja. Qultu, ini penjelasan beliau mempermudah pemahaman kita. Kasmil fa'il, al-wasfu kasmil fa'il, dengan contoh lebih mudah ya. Yang dimaksud dengan sifat itu seperti isim fa'il. Wasmil maf'ul wa af'al tafdhil wa sifatil musyabbah. Falatakul ja'adhu qa'im. Maka tidak boleh kamu katakan ja'adhu qa'im. isim fa'il qa'im. Mudhaf ilaihnya isim fa'il. Ja'adu madrubin, isim maf'ul. Ja'adu a'lam min zaid. Isim tafdil. Ja'adu hasanin wajhu. Isim mustifat musabbaha. Faduhuna laisa bimana sahib. Lianna aha udifat ila wasfin. Maka du di sini bukan bermana sahib. Karena dia diidhofahkan kepada sifat. Fatamsilu bihada la yajuz. Maka memberi contoh dengan ini tidak boleh. Silakan lihat Sarah bin Akil dengan hasiahnya. Qala fa lam takum bi mana sahibi an kanat mausulatan fa hiya mabniyatun. Jika du tadi tidak bermana sahib, bahkan dia du, maka dia adalah du mausulah, bermana alladhi hukumnya mabni. Ya, mabni ala sukun. Qala syarih, qala al-mu'allik. Ma'na hadzal kalam anna dzu taratan takunu mu'rabatan wa taratan takunu mabniyatan. Berkata penta'lik, mana ucapan ini bahwasanya dzu kadang-kadang itu mu'rab, kadang-kadang mabni. Fa idza kanat bi mana alladzi fa hiya ismun mausulun. Kalau dzu bermakna alladzi, maka dia adalah isim mausul. Mausul mustarak. Wa hina idzin takunu mabniyatan. Ketika itu, ketika dzu bermakna sahib, ketika dzu bermakna alladzi, maka dia hukumnya mabni. Misalu dzalika ja'ani dzu qama. Fa dzu ismun mausulun mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Ija'a. Kalau ra'aitu dzu qama berarti dzu ismun mausulun mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Marartu bi dzu qama. Dzu ismun mabniun ala sukun fi mahali jarin bilba. Qala Ibnu Hisham fi syudur ala anna minhum man yujriha majrallati bimana sahib. Berkata Ibnu Hisham dalam syudur, antas bahwasan di antara mereka ada yang memberlangsungkannya seperti makna sahib. Fayu'ribuha bil wawi wal alif wal ya, maka mengi'rabnya dengan waw, alif dan ya. Ismul khamsa intaha. Wa idza kana bi mana sahib wa udhifat ila ismin jinsin dhahirin fa hiya mu'rabatun. Jika bermakna sahib dan didhofahkan kepada isim jenis dhahir, maka dia mu'rab. Tapi di antara mereka ada yang memberlakukan dzu mausulah seperti dzu asmaus sittah. Nah. Baik. Atan tadi kalau bermakna sahib jelas diidhofahkan kepada isim jenis dhahir maka dia mu'rab. Misalu dzalika ja'ani dzu malin. Fadu innal asma'il khamsah wa sittah. Wahia mu'rabatun marfu'atun wa alamatu rafi'a al-waw li'anha min al-asmin khamsah wis-sittah. Wa misaluha ghairu mausulatin. Contohnya du yang bukan mausulah. Qawlu Abi Thayyib al-Mutanabbi. Dul akli yashqa finna'ami finna'imi bi'aklihi. Wa akhul jahalati fisyaqawati yan'anu. Orang yang punya akal itu merasa celaka di dalam kenikmatan dengan akalnya, sedangkan saudara kebodohan itu di dalam kesengsaraan dia bersenang-senang. Qala mu'alik wa irabudu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu rafi'al waw li anna min al-asma'il khamsah bis sittah dzu mudhaf wal akli mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf. Wa alamatu jarri al-kasra dhahira ala akhirihi yashkaf ilu mudari'un marfu'un li tajarrum min nasib wal jazim. Wa alamatu rafi dhammah muqaddar ala akhirihi mana min dhuhriya ta'adzur wal fa'ilu dhamir mustatirun fi jawazan takdiru huwa wal jumlatu min al-fi'li wal fa'il fi mahali raf'in khobar mubtada dhu fi har nam khobar mubtada dhu fi harfu jarrin an-na'imi ismun majrurun bi fi alamatu jarri al-kasra dhahira ala akhirih wal jaru wal majruru mutaalliqan bil fi'li yasqa. Al ba harfu jarin aqlin ismun majrurun bil ba wa alamatu jari al kasra dhahira ala al lam. Wa aqlin mudhafun wal ha dhamirun muttasilun mabni al kasri fi mahalli jarin bil mudhaf. Wal jaru wal majruru mutaalliqan bil fi'li aidan. Al wawu harfu atfin wa aqlu mubtada'un marfun bil ibtida. Wa alamatu rafi al wawu annahu min al asma'il khamsah bis sittah. Wa aqlu mudhaf wal jahalati mudhafun ilai majrurun bil mudhaf. Wa alamatu jari al-kasra dhahira ala akhirihi fi harfu jarrin asyqawa ismun majrurun bi fi wa alamatu jari al-kasra dhahira ala akhirihi wal jaru wal majruru mutalliqan bil fi'li yan'am wa yan'amu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrub minan nasib wal jazim wa alamatu rafi'i dhamma dhahira ala akhirihi wal fa'il dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli rafi'in khabar mubtada wa akhu khabar mubtada akhu yakunu min babi asil jumlah ala jumlah wa yajuzu an takun al wawu fi wa akhu al jahalati wawu isti'naf bisa wawu ataf bisa wawu permulaan, sehingga kalau wawu isti'naf akhu al jahalati mubtada. Qala wa hadani syartani za'idani fi hadil kalimati bi khususiha ala syurutil arba'ati lati sabaqa dhikruha. Ini dua syarat tambahan pada kata ini, yaitu kata dhu secara khusus tambahan atas syarat-syarat empat yang telah berlalu penyebutannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih belum selesai ya ta'liqnya tadi. At-tamsilu bihi fi qawli dhul akli hai sujadu bimana sahib fa'uribat irabal asmal khamsa awis sittah. Nah, contoh yang beliau bawakan adalah dhul akli. Ya, diidhofahkan itu bermakna sahib. Faidatun fa fil farqi baina dzul mausulah walati bimana sahib. Faidah perbedaan antara itu bermakna sahib isim isim yang lima asmaul khamsah dan dzul mausulah. Qala Muhammad bin Abdul Aziz An-Najjar fi kitab Riyadhus Salik wa bil muqaranati baina dzul mausulah walati bimana sahib yatabayyanu. Dengan membandingkan antara dhu mausulah dengan dhu yang bermakna sahib, terjelaslah satu. Anal masyura fi dhu mausulah al-fina'u wal-ifradu wa-tadkiru. Yang masyur, bahwasanya dhu mausulah itu hukumnya mabni dan selalu tunggal. Mudhakar. Ja'a dhu qoma. Ja'a dhu qoma. Ja'a dhu qomu. Ja'a dhu qomat. Ja'adu qamata, ja'adu kumna. Tetap bentuknya apa? Mufrad. Naam. Mudhakar. Amma dua alati bimana sahib mu'rabatun wa tu'annas wa tusanna wa tujma'. Adapun du bermakna sahib, maka dia hukumnya mu'rab. Bisa dimu'anaskan. Du, dhadi. Bisa dimu'anaskan. Datu, dimusanakan. Dawa. Kemudian bisa dijamakkan dzawu. Perbedaan yang kedua, dzul mausulah la taqu sifatan linakaratin annaha ma'rifah. Dzul mausulah tidak bisa menjadi sifat bagi isim nakirah karena dia ma'rifat, mausul dia. Wa yaqau badal fi'lu silatan laha. Terletak setelah dzul mausulah fi'il sebagai silah, lebih tepatnya jumlah, ya. Jumlah sebagai silah baginya. Amma lati bimana sahifatu dzau fatu safu biha annakiratu. Adapun yang bermakna sahib, maka bisa disifati dengan nakirah. Wa yaqau ba'da ismun makna intaha bilafdihi. Baik, kemudian tamrinat, latihan. Yang pertama, bayyin al-marfu'a bidhammati dhahirati wa bimuqaddarati wal marfu'a bil wawi ma'a bayan na'ikullin wahidin minha. Min bainil kalimatil wawidati fid jumalil atiyati. Jelaskan yang dirofak dengan dhammah dhahirah ataupun dhammah muqaddarah atau yang dirofak dengan wawu beserta penjelasan tentang jenis masing-masingnya di antara kata-kata yang datang pada kalimat-kalimat berikut ini. Misalkan qala Allahu la tujalala Allah rofak, tanda rofaknya dengan dhammah karena isim mufrad. Qad aflaha al-mu'minun, al-mu'minun rofak, tanda rofaknya dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Demikian. Tamrin kedua, dhafil amakinil khaliyati minal ibaratil atiyati isman minal asmil khamsah marfu'an bil wawi. letakkan di tempat-tempat kosong berikut ini dari ungkapan-ungkapan berikut ini isim. Salah satu isim beri isim-isim yang lima secara dalam keadaan marfu dengan waw. Idza da'aka titik-titik fa'ajibhu. Nah, kira-kira isinya apa? Idza da'aka abuka fa'ajibhu. Jika ayahmu memanggilmu maka penuhi panggilannya. Tamrin yang ketiga, wada' fil makanil khali minal jumalil atiyati jam'at taksirin marfu'an bidhammatin dhahiratin fi ba'dihi wa marfu'an bidhammatin muqaddaratin fi ba'dihi al-akhar. Letakkan pada tempat yang kosong dari kalimat-kalimat berikut ini jamak taksir secara permulaan marfu dengan dhamma dhahirah pada sebagiannya dan marfu dengan dhamma muqaddarah pada sebagian yang lain. As'ilah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin pertemuan terakhir sebelum Id dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali setelah libur Id. Nah, sama seperti jadwalnya anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab. نقتصر بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم